Monggo Abah Makmur dan juga Abah Bahri. raja. Hei, rame raja. Sikaplah. Uduru biru, uduru makanya mau ajeling liat. Dan juga ada Bapak Aziz, anggota DPRD Jawa Timur. Luar biasa, Masya Allah. Matur sekelangkong, Abang. Aduh, betampan sekali nih apa nih. Aduh, Masya Allah. Mas Kopler, tarik dong Mas Kopler. Oh iya, nyanyi. Lanjut, Pak. Tak jentit-jentit ya. Awas. Hey.